Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang dan selamat bergabung. Mulai malam hari ini kita akan tambah satu kajian, yaitu kajian kitab Ahlul Bid'ah Hasanah, ya. Ahlul Bid'ah Hasanah yang edisi pertama. Nah, kita akan bahas kitab ini agar yang nanya-nanya sama saya terjawab lewat majelis ini. Ya. Dan kalau nanti saya pengajian di mana-mana enggak bahas tentang bid'ah, sudah tersalurkan lewat majelis ini dan runtut secara ilmiah agar lebih bermanfaat. Kita bahas dulu dari pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Saya langsung aja. Pembaca yang budiman, majelis maulid, solawat, yasinan, ziarah kubur, tabarruk merupakan amalan yang mendarah daging di Nusantara dan dunia Islam pada umumnya. Jadi apa tadi? Maulid. Kemudian apa lagi? Solawat. Apa lagi? Yasinan. Apa lagi? Ziarah kubur. Apa lagi? Tabarruk. Ya, kalau dilanjutkan ada tawassul. Ya, ada tawassul. Dan lain sebagainya. Itu merupakan amalan yang sudah mendarah di negeri ini. Anda masuk ke desa manapun, di situ akan ketemu orang yang tahlilan. Anda masuk ke pelosok, sudah menjadi identitas bangsa kita. Berupaya untuk merubah ini, ya sama saja merubah identitas muslim di negeri ini. Ya, dan itu akan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat insya Allah tidak mungkin bisa terjadi. Nah, ini di tanah air maupun di berbagai belahan dunia yang lain sudah menjadi amalan yang mendarah daging. Amalan tersebut diwariskan oleh para ulama dan kaum solehin. Jadi kalau ada orang bilang amalan itu warisan agama lain, itu enggak benar. Jadi yasinan, tahlilan, solawatan, maulidan, semua itu adalah amalan yang diwariskan oleh para ulama. Dari ulama kepada ulama. Kalau ditanya sumbernya siapa? Kiai. Dari siapa? Kiai. Sumbernya siapa? Ustaz. Tanya lagi sumbernya siapa? Habib. Gak ada sumbernya seorang dari agama lain. Gak ada. Jadi kalau ada orang bilang amalan-amalan seperti tahlilan itu dari agama A atau dari agama B, maka itu sebuah fitnah dan itu sebuah pencemaran nama baik untuk orang-orang yang melakukan tahlilan, yasinan, solawatan, dan lain sebagainya. Kita ambil ilmu ini dari ulama, ke ulama, ke ulama, dan ke ulama. Para ulama mengambil ilmunya dari mana? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mengambil ilmunya dari para nabi. Para nabi menjabarkan ilmunya tentunya dengan sabda-sabda nabi tersebut. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya para nabi ilmunya berasal dari Al-Quran. Karena itu ilmunya para ulama, ya dari Al-Quran, dari sunnah. Bukannya ulama asal mengarang. Semua ada pondasinya. Kemudian amalan tersebut diwariskan oleh para ulama dan kaum solehin. Yang dikenal keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Nah, ulama yang wariskan bukan sembarang ulama. Jangan dikira ini tahlilan, yasinan yang buat orang gak dikenal terus buat begitu ya. Asal orang mungkin pakai imamah terus buat, enggak. Itu udah dikenal. Minimal untuk orang-orangnya hafidz Quran. Para penghafal Al-Quran. Bukan orang yang baca aja masih salah-salah. Bukan. Bukan orang yang kalau mau tahu terjemahannya aja buka terjemahan Al-Quran. Bukan. Ya, butuh ayatnya mereka langsung. Ayat itu ada di hati. Terjemahannya sekaligus tafsirnya udah ada di hati. Bukan sembarang orang. Kemudian. Nah, dikenal keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Kemuliaan akhlaknya. Ilmu tanpa akhlak itu sia-sia. Ya, ilmu tanpa akhlak sia-sia. Justru inti daripada ilmu adalah akhlak. Orang yang berakhlak itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia berakhlak. Orang yang betul-betul alim adalah orang yang menyandang akhlak yang sempurna. Akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Biar akhlak jadi sempurna. Akhlaknya siapa yang mau disempurnakan? Akhlak saya, akhlak jenengan, akhlak kita, akhlak siapapun. Siapa yang menyempurnakan? Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada seorang ulama pun yang betul-betul garis keilmuannya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali ciri utamanya pribadinya berakhlak mulia. Kemarin saya dari Jakarta. Hari Senin kemarin ya. Saya ke Jakarta. Kemudian hari Selasa. Menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham Al-Qabbani. Nah, di situ kebetulan bahas ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman. Di ayat ini menarik. Allah menamakan hamba-hambanya tersebut bukan hambanya Allah yang maha penakluk, bukan hambanya Allah yang maha pengampun, bukan hambanya Allah yang maha membalas, tetapi wa ibadur rahman, dan hambanya Allah yang maha pengasih, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Diambil sifat atau nama Allah ar-Rahman di ayat ini. Sedangkan Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun diutus sifatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ada tiga komponen. Rasulnya Rahman, Allahnya Ar-Rahman, Allahnya Ar-Rahim. Di dalam ayat ini Allah menggunakan namanya Ar-Rahman. Dan hambanya Allah yang maha penyayang. Jadi ciri utama hamba yang dimaksud, hamba tersebut dirinya sudah menyandang akhlak yang tertinggi. Yaitu karena itu disifatkan alladzina yamshuna itu lemah lembut. Jalannya lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh mengajak mereka bicara, ya orang bodoh mengajak mereka bicara. Semisal mengatakan, maulid ini enggak benar, solawat ini enggak benar, tahlilan enggak benar. Ini orang bodoh yang ngomong begini. Ini orang bodoh. Mereka nyantai, qalu salama. Mereka jawab ejekan, hinaan, cacian, makian itu dengan keselamatan. Artinya apa? Dengan akhlak yang mulia, mereka menarik orang itu akhirnya jadi ikut tahlilan. Jadi ikut maulidan, jadi ikut solawatan dengan akhlaknya yang mulia. Nah itulah ilmu. Ilmu ini kalau orang udah betul-betul punya akhlak. Kalau punya ilmu nggak punya akhlak, maka sama dengan yang namanya orang-orang di luar Islam. Mungkin ada yang hafal Al-Quran, mungkin ada yang hafal sekian hadis, tapi mungkin tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, sayangnya saat ini ada sekelompok orang yang melakukan gerakan secara sistematis. Ya, saat ini ada sekelompok orang, gak banyak, cuman sekelompok orang yang melakukan gerakan secara sistematis untuk menghapus dan memusnahkan amalan para wali tersebut. Mereka berjuang dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan semangat, pengen menghilangkan yasinan, pengen menghilangkan yang namanya sejarah kubur kepada kuburnya para wali. Pengen menghilangkan yang namanya tabarruk dengan atar, peninggalan-peninggalan orang soleh. Pengen menghilangkan yang namanya majlis maulidan. Pengen menghilangkan majlis solawatan. Ada sekelompok orang yang seperti itu. Berdalih ingin mengembalikan umat ke ajaran yang benar. Dalihnya, alasannya selalu biar umat kembali ke jalan yang benar. Karena dianggap nih, kita-kita yang yasinan, tahlilan, solawatan, yang udah mendarat daging di negeri ini, yang jumlahnya gak bisa dihitung, ya, yang jumlahnya gak bisa dihitung, dianggap orang yang sesat semuanya. Jadi perlu dikembalikan ke jalan yang benar. Dalihnya begitu. Ingin mengembalikan umat ke jalan yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran, kembali pada Sunnah. Ini dalih kelompok tersebut. Sekelompok orang ini berani menyatakan bahwa amalan yang diwariskan oleh ulama salaf tersebut sebagai sebuah bid'ah yang sesat. Amalan yang kita pegang ini amalan yang diwariskan oleh para ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu, bukan ulama model baru. Amalan ini bukan baru dibuat, tapi dari zaman dahulu kala sudah ada para ulama yang mewariskannya. Nah, ini ada orang-orang yang mengatakan amalan ini adalah bid'ah yang sesat, yang akan menyeret pelakunya ke neraka. Jamaah yang doyan tahlilan itu mayor, ya, berarti nanti yang masuk neraka ya kita-kita ini. Ya, berarti surga sepi. Surganya sepi karena surganya cuma miliknya orang-orang yang seperti itu. Lain halnya dengan kita enggak begitu. Kita ini yang meninggalnya enggak bagus pun kita doakan masuk ke dalam surga. Orang punya la ilaha illallah KTP Islam pun kita doakan masuk ke dalam surga karena kita enggak pengin ada satu muslim masuk ke dalam neraka. Mereka menyatakan bahwa orang-orang yang suka berzikir berjamaah dengan suara keras, ziarah kubur, bersolawat kepada Nabi SAW, menyenggarakan tahlilan, yasinan, maulidan, dan sejenisnya adalah ahlul bid'ah. Jadi kita ini dianggap sebagai ahlul bid'ah. Oleh karena itu, melalui buku ini akan kami buktikan bahwa mereka yang mengamalkan ajaran kaum solihin terdahulu bukanlah orang-orang yang sesat. Mereka bukan ahlul bid'ah sesat, akan tetapi mereka adalah ahlul bid'ah hasanah. Melalui buku ini akan kami buktikan bahwa ahlul bid'ah hasanah adalah justru orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya menghidupkan sunnah. Ya, pada dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, pada dinu ghoriban, agama itu asalnya terasa asing. Asalnya terasa asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Kelak akan tiba satu masa agama ini terasa asing lagi. Akan terasa asing, asing lagi. Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang yang dipandang asing. Ya, karena kita misalnya ya, kita rajin pengajian dianggap aneh. Zaman segini masih mau pengajian. Ya, zaman segini mau masih mau pengajian. Anak muda subuh berangkat ke masjid. Anak muda zaman gini subuh ke masjid enggak tidur nih. Ini aneh. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatubalil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang dipandang aneh ini. Siapa mereka? Orang-orang alladzina yuhyuna, orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah dimatikan oleh masyarakat. Sunnah Nabi yang telah dimatikan masyarakat apa? Ya ini, sunnah kumpul berzikir. Itu dimatikan oleh masyarakat. Masyarakat sekarang kumpulnya apa? Zikir. Kumpulnya gak zikir. Kumpul makan iya, kumpul ngerasani iya. Kumpul zikir itu enggak. Kalau sahabat kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata pada temannya yang lain, Ta'al nu'min billah sa'ah. Yuk duduk di sini bersama saya, beriman kepada Allah sesaat. Artinya ngajak sahabat yang lain duduan untuk berzikir kepada Allah. Banyak contohnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita upayakan untuk menghidupkan qiraatul Quran, menghidupkan solawat, menghidupkan tasbih, menghidupkan tahmid, menghidupkan tahlil, menghidupkan takbir, menghidupkan qiraat apa namanya? Majalisul ilim, menghidupkan yang namanya silaturahim, menghidupkan yang namanya birrul walidain. Yang sudah dimatikan oleh masyarakat, menghidupkan ziarah kubur. Coba lihat mana sekarang ada orang ziarah kubur. Sedikit sekali. Kita masuk pemakaman, lewat pemakaman, sepi itu pemakaman. Entah hari Jumat, entah hari Sabtu, pemakaman sepi. Kalau mal ramai. Kalau mal ramai, tiap hari ramai. Pasar tiap hari ramai. Perintah Rasul, zuru mautakum. Ziarahi yang meninggal dunia di antara kalian. Enggak dilakukan. Nah, ini kalau sampai enggak ada ziarah kubur, enggak ada nyadran, gak ada yang namanya ziarah ke makam para aulia, maka kuburan itu akan semakin sepi. Nah, ini upaya menghidupkan sunnah, bukan suatu hal yang bid'ah. Justru ini menghidupkan sunnah. Buku ini belum menjelaskan semua amalan para wali. Insya Allah kami akan melanjutkannya di gua, dan itu sudah kita terbitkan. Ding yang tak retak, kami akan menerima setiap saran dan kritik Anda sehingga buku ini dapat benar-benar bermanfaat di dunia dan akhirat. Akhirnya, semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan taufik kepada pembaca dan penyusun buku ini. Amin. Penyusunnya saya sendiri ya. Urek ya, dungak kayak dewe ya. Kita lanjutkan dulu boleh? Cocok atau enggak cocok? Cocok. Enak kan? Enggak ada emosi, enggak ada marah ya. Ini semua ilmu. Kita belajar. Begini, jangan cuma marah-marah, jangan. Tapi tunjukkan ilmunya. Bab yang pertama, memahami bid'ah dengan benar. Dewasa ini kita sering mendengar atau membaca pernyataan sekelompok orang yang menyatakan kesesatan amalan-amalan ulama salaf seperti tahlilan, maulidan, solawatan, yasinan dan sebagainya. Bermodalkan kata bid'ah dan kalimat tidak ada tuntunannya. Modalnya di mana-mana cuma bid'ah, enggak ada tuntunannya. Bid'ah, enggak ada tuntunannya. Cuman bermodalkan demikian atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini enggak dicontohkan oleh Nabi. Mereka telah berani menyatakan amalan mereka telah berani menyatakan Muslim yang lain sesat dan memvonisnya sebagai calon penghuni neraka. Di antara mereka bahkan ada yang dengan berani berkata, jangan ikuti kiai, nanti kamu akan tersesat. Ikuti Al-Quran dan Sunnah, kamu pasti akan selamat. Ya, memang ini sepintas kalimatnya seperti benar, tapi ini kalimat yang berbahaya. Kenapa? Umat diajarkan untuk tidak dekat kepada ulama. Umat diajarkan untuk langsung buka Al-Quran dan Sunnah. Yang terjadi dengan kepala masing-masing yang enggak punya ilmu, yang enggak punya ilmu, dengan kepala masing-masing yang punya banyak sekali pendapat, buka Al-Quran, jadinya yang gelagah. Nanti nafsirkan sesuai dengan kemauan hatinya sendiri. Nafsirkan hadis juga sesuai kemauan hatinya sendiri. Kenapa? Enggak mau ikut penafsiran para ulama. Ulamanya dibatasi, enggak boleh ikut kiai, tapi kalau ikut gurunya boleh. Ini kan pembodohan. Kita dibodohkan, kamu jangan ikut ulama, jangan ikut kiai, yuk ikut saya. Loh, ikut kiai enggak boleh, saya ikut kamu. Loh, terus kamu ini siapa? Ya, kamu ini siapa? Ya terserah, kalau yang mau ikut beliau-beliau terserah. Cuman kita tetap akan ikut kepada para ulama. Pemahaman yang salah tentang sunnah dan bid'ah telah menyebabkan mereka terjebak dalam penyesatan, pemusyrikan, dan pengkafiran terhadap muslim lain. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam hal yang sama, maka kita harus memahami makna sunnah dan bid'ah dengan benar, menurut Al-Quran dan sunnah, sesuai penjelasan para ulama salaf, bukan menurut hawa nafsu dan penafsiran akal kita sendiri. Kalau mau tahu bid'ah itu apa, sunnah itu apa, tanya ulama. Jangan miturut akal kita sendiri. Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh, surat 27 ayat 7. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir atau orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Sedikit ini renungan. Kita disuruh tanya sama ahli zikir. Ditafsirkan ahli zikir itu ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang hatinya berzikir. Bukan sembarang ulama. Nanya sembarang ulama repot. Ya, nanya sembarang ulama repot. Ulama yang ahli zikir. Sampai Allah dalam ayat ini tidak mengatakan bertanyalah ulama. Bukan. Padahal ulama itu di Al-Quran disebut kata ulama. Ya, kata ulama disebut. Kata ulama disebut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah ini untuk bertanya Allah enggak pakai kata ulama. Tapi untuk bertanya Allah pakai kata ahli zikir. Ya, berarti di sini ada penegasan. Bukan sembarang ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul suka berzikir kepada Allah. Dan itu ciri ulama. Kalau ulama enggak suka zikir ya itu aneh. Ulama ini harus jadi contoh utama orang yang zikir. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu selalu berzikir kepada Allah berdiri, duduk maupun berbaring. Dan diperintah oleh Allah, "Udzkurul fadzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Makanya kalau ulama enggak banyak zikir, maka bisa dipastikan itu ulama palsu. Pasti itu. Enggak ada ulama enggak suka zikir. Pasti ulama suka zikir. Contohnya, Imam Syafi'i Ramadan saja khatam Al-Qur'an 60 kali. Imam Abu Hanifah ketika meninggal dunia, tempat di mana beliau meninggal dunia sudah dikhatamkan Al-Qur'an 7000 kali. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sekali sholat sunnah di pagi hari sampai 200 rakaat. Sampai 200 rakaat itu bentuk-bentuk zikir karena zikir itu sangat luas. Termasuk di antaranya adalah qiraatul Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebetulnya ini semakin menarik ya. Dilanjutkan atau cukup segini bahasanya ini? Yang bab Ahlul Bid'ah Hasanahnya cukup atau terus ya? InsyaAllah sampai jam 9.15 bahas Ahlul. Kemudian 45 menit berikutnya bahas kitab Tah. Jadi biar apa namanya? Pas. Ya, biar pas. Kita lanjutkan. Monggo yang udah dapat munjukan dibunjuk dulu. Arti bid'ah menurut bahasa. Arti bid'ah menurut bahasa. Karena untuk setiap definisi itu ada yang lughatan, ada yang syara'an. Ada menurut bahasa, ada menurut syariat. Ya, atau istilah agama. Menurut bahasa, arti bid'ah secara bahasa menurut para ulama adalah sebagai berikut. Ar-Raghib Al-Asfahani, itu di dalam kitab Mufradatul Quranul Karim, terbitan Darul Qalam, Damaskus. Beliau mengatakan, bid'ah artinya penciptaan sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya. Penciptaan sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya. Misal, Allah itu menciptakan 7 lapis langit tanpa contoh sebelumnya. Makanya dikatakan Allah badi'us samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu benar-benar secara bahasa dulunya enggak ada sama sekali. Sama sekali enggak? Enggak ada. Komponennya itu enggak ada sama sekali. Itu namanya bid'ah. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Terbitan Darul Fikr. Halaman 173, Juz 15, terbit tahun 1993. Bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa contoh sebelumnya. Baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Sesuatu yang diadakan tanpa contoh sebelumnya. Baik sesuatu itu terpuji maupun tercela. Yang baik dibilang bid'ah, yang buruk juga dibilang bid'ah. Kalau sebelumnya tidak ada contohnya. Dalam kamus Al-Munjid, ya, dikatakan al-bid'ah ma'uhdita ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Sesuatu diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Ini bid'ah secara bahasa. Jadi bisa dikatakan memang segala sesuatu yang dulunya enggak ada kemudian ada itu adalah bid'ah. Itu secara bahasa. Nah, bagaimana arti bid'ah secara istilah agama? Setelah meneliti dan mempelajari berbagai hadis yang berhubungan dengan permasalahan bid'ah, para ulama salaf kemudian merumuskan arti bid'ah menurut syariat. Jadi yang merumuskan arti bid'ah menurut syariat itu bukan kita, bukan kita-kita yang bodoh-bodoh ini, yang merumuskan adalah para ulama. Kalau mau merumuskan menurut syariat, ya ulama harus mengkaji Al-Quran, ulama mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah pendapat beberapa ulama salaf terkemuka tentang bid'ah menurut syariat. Saya akan sebutkan di buku ini beberapa pendapat ulama salaf. Saya enggak mengikut ulama-ulama yang baru-baru ya. Kita ngikut ulama yang tempo dulu, yang dulu sekali. Karena semakin dulu agama itu semakin dekat dengan zaman kenabian, jadi semakin benar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini sangat terkenal kuasaan ilmunya. Jadi kalau ada orang sampai meragukan kuasaan ilmu Imam Syafi'i, ya ini berarti orang yang perlu diragukan. Ya, orang tersebut perlu diragukan. Beliau berkata, al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa mazmumatun. Bid'ah itu ada dua jenis. Yang pertama mahmudatun, yang kedua mazmumatun. Yang pertama bid'ah yang terpuji dan yang kedua bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Setiap bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Bid'ah apa? Sesuatu yang baru, yang dulunya enggak ada mengatakan. Bid'ah, sesuatu yang baru, yang dulu enggak ada contohnya. Kalau sesuai dengan sunnah, itu adalah bid'ah yang terpuji. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Jadi yang ngomong bukan orang kampung, bukan orang dusun. Bukan kita-kita yang dari katanya, apa namanya, seorang tokoh di tanah air di dunia pertelevisian ya. Bukan orang desa, bukan. Bukan kita-kita yang dari desa, desa ini kita nih ya, desa Solo, desa Semanggi, desa mana, bukan. Yang ngomong ini pakar, ulama, akhirat, ulama dunia. Udah dikenal kesolehan dan kewaliannya. Beliau berkata, bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu bid'ah yang terpuji. Sedangkan bid'ah yang berlawanan atau menentang dengan sunnah, wa ma khalafa fahuwa madzmum. Kalau bid'ah itu bertentangan dengan syariat, dengan sunnah, maka dia bid'ah yang tercela. Dalam kesempatan yang lain, Imam Syafi'i bahkan lebih detail menjelaskan. Ya, tadi yang pertama bisa dilihat di kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juz 15 halaman 173 masih sama. Dalam kesempatan lain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, al-muhdatsat dharbani ahaduhuma. Al-muhdatsat. Al-muhdatsat itu artinya segala sesuatu yang baru. Dikutip kata al-muhdatsat ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul mengatakan, iyyakum bil muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan al-muhdatsat dzurban. Sesuatu hal-hal yang baru itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an, fa hadzal bid'ah dhalalah. Sesuatu yang baru yang dia itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan atsar. Atsar itu adalah ucapan-ucapan para sahabat. Bertentangan dengan ijma', kesepakatan para ulama, kesepakatan umat, bertentangan dengan semua itu, ini adalah bid'ah yang dholalah. Adalah bid'ah dholalah kalau bertentangan dengan semua itu. Contoh misalnya, ya, contoh sederhana sekali. Misalnya ada orang sholat tidak mau dengan bahasa Arab. Dia sholat pakai bahasa Indonesia. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan atsar, bertentangan dengan ijma. Namanya bid'ah dholalah. Pelakunya kalau enggak segera tobat masuk neraka. Kalau enggak segera tobat. Kalau ya tobat insyaallah diampuni oleh oleh Allah. Nah, ini yang namanya bid'ah. Bolah lah ya begini nih. Ya. Atau lagi misalnya, ada orang sholat tidak mau baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kependekan. Saya kalau sholat maunya Al-Baqarah. Kelihatannya kan keren ya. Sholat baca Al-Baqarah. Gak mau ada Al-Fatihahnya. Pokoknya Al-Baqarah langsung. Allahu Akbar, iftitah Al-Baqarah. Kelihatannya kan keren, hebat, luar biasa. Tapi ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma. Ini namanya bid'ah dhalalah. Atau ada orang, saya haji gak mau ke Mekah, jauh, buang-buang duit. Bahkan nunggunya 12 tahun. Nunggunya 10 tahun. Kelamaan. Saya mau buat haji di embarkasi haji aja deh. Ka'bahnya udah ada. Ya kan Ka'bahnya udah ada belum? Ka'bah tiruannya sudah ada. Mau sa'i, mau sofa, mau wukuf sekalian di sana juga bisa. Hemat biaya, hemat energi, waktunya juga lama. Ini orang yang seperti ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma. Ini namanya bid'ah dhalalah. Ya inilah bid'ah yang sesatu yang seperti ini. Kemudian, watsani ma'udita minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadza wa hadhi muhdatsatun ghairu madzmumah. Sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma, maka inilah yang namanya bid'ah yang terpuji, bukan bid'ah yang tercela. Jadi cukup jelas, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada dua, tercela dan terpuji. Beliau jelaskan yang tercela bagaimana, yang terpuji bagaimana. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kalau tadi Imam Syafi'i, kita lihat ke bawahnya, pengikut Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, pengarang kitab Al-Adhkar. Kalau mau baca Riyadhus Shalihin, mau ngamalkan Riyadhus Shalihin, gak ngikuti pendapatnya Imam Nawawi, ya aneh. Ya, bagak-bagakkan Riyadhus Shalihin, bagakkan Al-Adhkar, tapi menutup fatwa Imam Nawawi yang satu ini, itu suatu hal yang aneh. Imam Nawawi, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, ini bisa dilihat nanti dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughah, juz 3 halaman 20 terbitan Darul Fikr. Imam Nawawi mengatakan al bid'ah bi kasril ba fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihah. Imam Nawawi berkata, bid'ah itu adalah membuat sesuatu yang baru yang tidak Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ia terbagi menjadi dua, yang yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah, yaitu bid'ah baik dan bid'ah yang buruk. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujma' ala imamati wa jalalati wa tamakkuni fi anwa'il ulum wa bara'ati Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam rahimahullah wa radhiya anhu fi akhir kitabihil qawaid. Dikatakan oleh seorang guru, seorang imam, ini Syekh, martabatul Syekh itu bukan sembarang martabah. Ya, Syekh, guru besar. Seorang guru besar, yang ngomong siapa ini? Yang ngomong Imam Nawawi, seorang guru besar, seorang imam. Ini kalau disebut imam, ini orang yang luar biasa. Dan dikenal orang yang sangat agung, orang yang pakar, orang yang ahli di dalam berbagai bidang ilmu, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abi Salam rahimahullah. Beliau berkata, "Al-bid'ah munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin." Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Yaitu bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Selanjutnya beliau berkata tersebut pada kaidah-kaidah syariat. Jika ia masuk dalam kaidah-kaidah yang wajib, maka ia bid'ah wajib. Di antaranya misalnya, ya, menyusun ilmu tajwid. Ya, itu termasuk bid'ah yang wajib. Karena kalau enggak disusun ilmu tajwid, akhirnya orang nanti tidak bisa baca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian menyusun ilmu nahwu dan sorof, ini termasuk bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dipelajari ilmu nahwu dan sorof, gak disusun dengan benar, orang nanti juga gak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa salah. Ini banyak contoh-contoh bid'ah yang wajib. Kemudian beliau berkata, jika ia masuk dalam kaidah-kaidah yang wajib, maka ia bid'ah wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka ia bid'ah haram. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka bid'ah makruh. Jika masuk dalam kaidah sunnah, maka ia bid'ah sunnah. Jika masuk dalam kaidah mubah, maka ia bid'ah mubah. Selanjutnya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, kalau tadi Imam Nawawi, kemudian Izzuddin Abdul Salam, sekarang Imam Ghazali. Ya ini Imam Ghazali, semuanya pakar, semuanya ulama, bukan orang yang cermin di pinggiran, bukan. Bukan orang apa namanya enggak dikenal namanya, gurunya siapa enggak dikenal. Dunia Islam dari ujung barat sampai timur kenal siapa orang-orang yang saya sebutkan ini. Ya semua kenal, yang enggak kenal berarti bukan ahli ilmu. Orang enggak kenal Imam Ghazali. Sapa tahu Imam Ghazali ini? Ghazali. Ya, ini aneh. Ini termasuk orang perlu dipertanyakan ini. Ini kiamat pada dirinya nih. Kalau dia muslim, ahli ilmu enggak kenal Imam Ghazali, ini tanda-tanda kiamat ini. Ya, sampai dijuluki oleh para ulama di zamannya dan sampai sekarang julukan itu tidak dicabut. Hujjatul Islam, pembelanya Islam. Jadi kalau butuh sesuatu tentang Islam, bingung, nih tanya aja sama Imam Ghazali. Hujjahnya ada pada Imam Ghazali. Itu julukannya, Hujjatul Islam. Nah kalau Imam Ghazali Hujjatul Islam ada, udah menyatakan innamal bid'atu al-mazmumah ma tudaddu sunan ats-tsabitah wa amma ma yu'inu 'alal ihtiyati fid din famustahsan. Sesungguhnya bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah-sunnah yang kuat. Adapun bid'ah yang membantu seorang untuk berhati-hati dalam beragama, maka ia adalah bid'ah yang terpuji. Kemudian Badruddin Al-Aini dalam bukunya Umdatul Qari berkata, ini kalau saya teruskan, ya, definisi-definisi ini, nanti dibaca sendiri di bukunya ya. Definisi bid'ah ini, bid'ah. Nah ini, yang jelas, ulama-ulama tersebut menyatakan, bid'ah itu ada secara global, ada yang baik, ada yang bid'ah itu sesat. Ya ini jelas bertentangan dengan pendapat para ulama. Mayoritas ulama semua seperti itu. Dan ini nyeleneh sendiri. Semua bid'ah sesat. Yang gak bisa hidup. Yang gak bisa hidup. Nah, kita lanjutkan. Wah, ini lanjutannya nanti Jumat yang akan datang. Lanjutannya bab kedua. Pandangan ulama seputar hadis. Semua bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dholalah. Dibahas sekarang atau Jumat depan? Sekarang atau Jumat depan? Jumat depan atau sekarang? Jumat depan atau sekarang? Ibu-ibu lebih semangat. Sudah, kita bahas sekarang ya. Mau cuman apa namanya beberapa halaman saja kok. Hadis yang menjadi acuan utama dalam pembahasan bid'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Perawi hadis ini namanya Irbad bin Sariyah. Beberapa ahli hadis seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dengan sedikit perbedaan matan. Berikut kami kutipkan hadis tersebut sesuai yang tercantum dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Faqala al-Irbad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dhata yawmin, thumma aqbala alaina fa wa'adana mau'idatan balighatan zarifat minhal 'uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala qa'il ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi', fama ta'hadu ilaina? Faqala usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Wa in kana 'abdan habasyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira wa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Irbad bin Sariyah berkata, suatu hari selepas salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Maka seorang sahabat berkata, "Duhai Rasulullah, nasihat tadi sepertinya sebuah nasihat perpisahan. Lantas apa yang engkau amanatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi. Sebab sesungguhnya siapapun di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat berbagai perselisihan. Oleh karena itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk Allah. Pegang erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Berhati-hatilah kalian terhadap muhdatsatil umur atau hal-hal baru. Karena sesungguhnya semua muhdats yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat." Kalimat terakhir dari sabda Rasulullah SAW, di atas inilah yang menjadi dasar sebagian orang untuk mencela amalan para salaf dan para wali. Oleh karena itu agar tidak terjadi salah penafsiran atas ucapan Rasulullah SAW, mari kita simak penjelasan Imam Nawawi radhiyallahu anhu berikut. Kan terakhir Rasul berkata, "Kullu bid'atin dolalah. Ini kan kullu bid'atin kullu iyyakum wal muhdatsati umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ini yang selalu dipakai. Itu Rasul sudah ngomong hati-hati terhadap yang baru. Segala yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ya. Jangan mengambil pendapat dengan satu hadis diterjemahkan, nih artinya seperti ini. Kalau setiap orang mau berpendapat, hadis yang diterima langsung dibuat pegangan untuk menjadi mengharam-haramkan, repot. Contoh misalnya, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Pulang dari pengajian ngomong sama temannya, kamu tinggal di mana? Samping masjid. Kamu sholatnya di mana? Di rumah. Gak sah sholat kamu. Lo kok bisa? Rasul sudah bersabda, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sah sholatnya orang tetangga masjid kalau di rumah, gak di masjid. Jelas hadisnya Rasulullah sholat, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Coba bayangkan, kalau ada orang dapat hadis terjemahannya begitu, dibawa pulang, disampaikan sama orang, bubar enggak kira-kira? Bubar enggak kira-kira? Nah, sholatnya jenengan sah enggak akhirnya? Enggak sah, ya, tapi ini turut akalnya dia kan? Tanya sama ulama, apa ini maksud hadis ini? Kalimatnya jelas, la sholata, tidak ada sholat. Ya tidak ada sholat li jaril masjid, untuk tetangga masjid, illa bin masjid, kecuali di masjid. La sholata artinya apa? La sholata kamilah, tidak akan sempurna sholatnya tetangga masjid, kecuali di masjid. Pahalanya enggak sempurna. Lawang tonggoni masjid kok sholatnya neng omah, ya ganjarannya sithik. Kalau sholatnya di masjid, pahalanya banyak. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Lah ini kadang baru dapat satu hadis digunakan untuk mukul. Untuk mukul yang lain. Enggak, bukan seperti itu. Tanyalah kepada ulama. Maka saya bertanya kepada ulama. Nanya sama Imam Nawawi. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, qauluhu, jelas nih beliau menjelaskan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, hadza 'amun makhsus wal murad ghalibul bid'ah. Sabda Rasulullah SAW, dan setiap bid'ah adalah sesat, merupakan hadis yang am makhsus, dan yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis tersebut adalah sebagian bid'ah. Para ulama sebagaimana Imam Nawawi radhiyallahu anhu sepakat menyatakan hadis di atas merupakan hadis yang bersifat am makhsus. Am makhsus. Apa am makhsus? Am makhsus artinya sesuatu yang bersifat umum, akan tetapi keumumannya dibatasi oleh beberapa pengecualian. Am makhsus. Umum, sifatnya umum, tapi ada kecualinya. Ya, ada kecualinya. Semua yang baru. Semua yang baru secara umum, kecuali. Ya, semua yang baru itu bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat, kecuali. Ya, ada kecualinya. Kalau ada kecualinya itu artinya semua atau enggak semua? Tidak semua. Semua. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu seperti itu. Ada kalimat yang am, makhsus. Sifatnya umum. Tapi yang dituju sebetulnya khusus. Contoh. Ya. Seperti ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Nanti kata Nabi Khidir. Ketika merusak kapal ya. Ketika merusak kapal. Ada raja di sana. Akhoda kulla safinatin ghazba. Raja itu akan merampas semua kapal. Merampas semua kapal. Di situ sifatnya umum. Merampas semua kapal. Tapi makhsus. Dikecualikan. Ada kapal-kapal yang tidak dirampas. Yang tidak dirampas kapal yang bagaimana? Kapal yang rusak. Kapal yang rusak tidak dirampas. Tapi enggak disebutkan. Disebutkan enggak di ayat ini? Enggak. Disebutnya semua kapal atau kapal yang bagus? Semua kapal. Tapi yang dimaksud kapal yang bagus atau kapal yang jelek? Kapal yang bagus. Kenapa enggak disebutkan? Orang Arab udah pinter. Diajak ngomong gitu udah paham. Kita ini yang goblok. Diajak ngomong gitu enggak paham? Paham. Makanya Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang balaghah fasihnya luar biasa. Luar biasa. Wes mudeng. Ya, kalau misalnya nih, ada pencuri ngomong. Cukuan sandal. Maling mau sandal. Pencuri instruksikan kepada anak buahnya. Kamu curi itu sandal gitu. Kira-kira yang disuruh suruh nyuri sandal yang bagus atau sandal yang jelek? Ya bagus. Ya. Memang tujuannya semua sandal, tapi sandal yang bagus atau yang jelek? Yang bagus, bukan sandal yang jelek. Atau misalnya kita perintahkan istri kita atau pembantu kita, belikan saya mangga. Ya, belikan saya mangga. Kira-kira yang kita suruh itu mangga yang bagus atau yang busuk? Mangga yang bagus. Perlu diterangkan enggak kira-kira? Enggak perlu kan? Yang diajak bicara udah apa? Udah paham. Begitu pula dengan hadirin ini, sahabat sangat paham bahasa Arab. Beliau-beliau sangat paham bahasa Arab. Enggak usah dijelaskan, udah mudeng apa karepnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya tadi contoh di surat Al-Kahfi ayat 79. Ini contoh am makhsus surat Al-Kahfi ayat 79 yang saya sebutkan tadi. Ammas safinatu fakanat limasna ya'maluna fil bahri faratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba. Kalau kita baca terjemahannya, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas semua bahtera, merampas semua kapal. Dalam ayat di atas secara jelas Nabi Khidir alaihissalam menyatakan bahwa alasan beliau merusak kapal tersebut adalah karena di tepi laut sana ada seorang raja yang merampas paksa semua kapal. Jika kata semua kapal diartikan secara umum, maka semua kapal apapun jenis dan keadaannya akan dirampas. Betul kan? Apapun keadaannya akan dirampas. Kapal yang bagus dirampas. Kapal yang jelek juga dirampas. Lalu apa manfaatnya kapal itu dirusak oleh Nabi Khidir? Supaya kapal tersebut tidak dirampas oleh raja. Inilah yang dimaksud dengan am makhsus. Kata kullu dalam hadis, kata kullu dalam ayat di atas bersifat am makhsus, artinya semua akan dirampas, akan tetapi ada pengecualian. Semua akan dirampas, tapi ada pengecualian, yaitu kapal yang rusak atau kapal yang tidak bagus, ya, itu tidak akan dirampas. Begitu pula dengan hadis semua kullu bid'ah, semua bid'ah. Memiliki arti semua bid'ah sesat. Bid'ah yang mana? Semua bid'ah sesat. Bid'ah yang mana? Yaitu bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang baik. Semua bid'ah sesat kecuali bid'ah yang baik. Paham? Semua bid'ah sesat kecuali bid'ah yang baik. Berarti yang dimaksud bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang memang sesat, bukan semua bid'ah. Naam. Kecuali bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, penjelasan di bawah ini membuktikan bahwa hadis di atas bersifat am makhsus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadisnya riwayatnya dari Mustadrak al-Sahihain. Kalau sekarang riwayat Imam Muslim, kemudian Imam Nasa'i, kemudian Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa di dalam Islam membuat sebuah sunnah yang baik, jelas ini ucapan Rasulullah SAW, siapa di Islam membuat sunnah yang baik, siapa di Islam membuat sunnah yang baik, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunnah itu setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa di dalam Islam membuat sebuah sunnah yang buruk, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka. Hadis di atas merupakan hadis sahih. Hadisnya ini sahih. Imam Nawawi radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis di atas berkata, coba kita lihat bagaimana penjelasannya Imam Nawawi. Ya, jadi jangan ngomong, oh ini hadis tentang ngasih contoh berbuat baik. Jadi biar orang semangat sedekah, dengan sedekah nanti ada orang yang nyontoh untuk seperti itu. Bukan untuk tahlilan dan lain sebagainya. Coba lihat, jangan pendapat kita, jangan, kita ini orang bodoh. Tanya sama ulama, tanya sama Imam Nawawi, ini Sahih Muslim. Yang buat syarah Muslim terbesar di dunia, itu Imam Nawawi. Ya, beliau buat kitab syarah Sahih Muslim, paling besar kitab syarahnya itu. Syarah Muslimnya. Beliau berkata, ya, nanti dilihat di syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 86 terbitan Darul Fikr tahun 1995. Fihil had alal ibtida' bil khairat wa sannu sunan al hasanat wa tahdhir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Wa fi hadzal hadits takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa annal murad bihil muhdatsatul batilah wal bid'ul madzmumah. Ini jelas pendapatnya Imam Nawawi. Jadi kalau kemudian kita mengatakan ada bid'ah yang hasanah, itu enggak ada. Mosok nganggo bid'ah hasanah bid'ah ya sesat. Sing ngomong sapa yang ngomong begini? Berarti enggak pernah belajar kitab sahih Muslim dengan baik. Kalau belajar sahih Muslim dengan baik, harus baca syarahnya, penjelasannya. Dan seluruh ulama di dunia membaca penjelasan sahih Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memberikan contoh awal dalam berbagai kebaikan dan membuat sunah-sunah yang baik, serta terdapat peringatan untuk tidak membuat hal-hal yang batil dan buruk. Jangan sampai kita membuat kursus mencuri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mengajari orang menipu. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis ini juga terkandung pengecualian atas sabda Rasulullah SAW. Semua yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Tadi kan Rasul bersabda yang artinya semua yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Imam Nawawi mengatakan hadis ini merupakan pengecualian, pengkhususan untuk hadis di atas. Jadi kata semuanya udah tidak berarti semua. Nah, Imam Nawawi berkata yang dimaksud hal-hal baru yang sesat oleh Rasul SAW, kulluh muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru bid'ah dan semua bid'ah sesat. Yang dimaksud yang baru, yang sesat itu yang bagaimana? Kata Imam Nawawi, hal-hal baru yang batil atau buruk serta bid'ah-bid'ah yang tercela, itu yang namanya sesat. Yang tercela seperti apa? Sudah saya contohkan tadi, sholat subuh bahasa Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul sendiri bersabda menjelaskan ucapannya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Ada dua riwayat. Kalau dilihat Imam Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd. Dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama kami yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak. Tidak terdapat di dalam agama. Buat sesuatu yang baru yang enggak ada di agama, ini tertolak. Di hadis yang sahih Muslim, siapa membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama kami ini yang tidak bersumber dari agama ini, maka dia tertolak. Sumbernya bukan dari agama, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang padanya tidak ada urusan agama kami, maka ia tertolak. Sebuah amalan tapi enggak ada sama sekali di situ sumber-sumbernya dari hadis maupun Al-Qur'an, maka itu tertolak. Ketika menjelaskan hadis di atas, Ibnu Rajab radhiyallahu anhu berkata, "Laki-laki kita nanya sama ulama, itu hadis Nabi ini maksudnya apa? Ojo dipikir dhewe. Jangan kemudian diputuskan sendiri. Ini dengar satu hadis langsung dijelaskan sendiri seakan-akan pakar hadis. Bahasa Arabnya aja paham enggak? Enggak ngerti bahasa Arabnya ini asal katanya apa enggak paham. Kita nanya sama ulama. Fa hadzal hadits bimantuqihi yadullu ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syar'i fa huwa mardudun wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fa huwa ghairu mardud wal murad bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uhu. Hadits ini secara tekstual menunjukkan bahwa semua amal yang tidak ada perintah Rasulullah SAW adalah tertolak. Akan tetapi secara tersirat hadis ini menunjukkan bahwa semua amalan yang padanya terdapat perintah syariat atau perintah Rasulullah SAW maka dia diterima. Yang dimaksud perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah agama dan syariatnya. Al-Hafidz Abdullah Al-Ghimari radhiyallahu anhu menjelaskan hadis ini merupakan pengecualian bagi hadis semua bid'ah adalah sesat, sekaligus menjelaskan arti bid'ah yang sesat sebagaimana tampak jelas dalam hadis tersebut. Sebab seandainya semua bid'ah adalah sesat tanpa pengecualian, tentu hadisnya akan berbunyi, barang siapa membuat sesuatu yang baru, maka ia tertolak. Ya kan? Ini Rasul kan bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Ada kalimat, ma laisa minhu. Barang siapa berbuat sesuatu yang baru, yang tidak berasal dari agama, maka dia tertolak. Kalau memang semua yang baru itu tertolak, Rasul gak akan nambahi kalimat yang berasal dari agama. Rasul cuma akan ngomong, barang siapa berbuat sesuatu yang baru, maka dia tertolak, selesai. Tapi apakah Rasul berkata demikian? Setiap huruf dari ucapan Rasul SAW itu ada maknanya. Rasul gak mungkin ngomong mubazir itu gak ada. Kalimat Rasul semuanya mauzun. Biwazni syar'i. Semuanya ditimbang oleh Rasulullah SAW. Ada manfaatnya enggak? Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beliau sendiri SAW yang mengatakan, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Enggak mungkin Rasul kelebihan satu kata, enggak mungkin. Enggak mungkin Rasul kekurangan satu kata, enggak mungkin. Semua yang diucapkan Rasul jawamiul kalim, singkat, padat, penuh makna. Di sini Rasul bersabda, siapa berbuat sesuatu yang baru yang tidak berasal dari agama kami, maka dia tertolak. Coba dilihat. Siapa berbuat sesuatu yang baru yang tidak berasal dari agama, dia tertolak. Secara jelas kelihatan di sini, berarti sesuatu yang baru yang berasal dari agama tidak tertolak. Kalau memang semua yang baru tertolak, Rasul akan ngomong, barang siapa berbuat sesuatu yang baru tertolak. Selesai. Selesai. Nah, kenapa ditambahin kalimat seperti itu? Karena Rasul SAW ingin menjelaskan kepada umatnya, tidak semua yang baru itu tertolak. Nanti kita akan berikan bukti. Nah, kita akan berikan bukti contoh-contoh bid'ah-bid'ah sahabat. Ya. Contoh-contoh bid'ah sahabat. Ini saya kasihkan satu saja contoh ya. Bid'ah sahabat semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa pada suatu hari, ini hadis disahihkan oleh Imam Muslim. Kita tuh kalau mau cari sahih, sahihnya Imam Muslim, sahihnya misalnya gitu ya, Imam Bukhari. Disahihkan oleh siapa? Disahihkan oleh misalnya Imam Ahmad. Lebih baik jangan pakai disahihkan oleh orang yang enggak cetok. Orang akhir zaman, karyanya masih dikritik banyak orang, udah disahihkan oleh fulan, ngapain gitu. Seakan-akan fulan ini rajanya atau pakarnya ulama hadis. Yang jelas ulama hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis. Lebih mulia kalau kita ngomong disahihkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Albani. Nah, Albani siapa? Siapa Albani gitu? Ngapain kita mengatakan disahihkan oleh Albani? Jangan berpegang pada Albani. Berpeganglah pada ulama salaf. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan lain sebagainya. Itu ulama yang diakui kredibilitasnya di dunia Islam. Ini yang akhir ini, walaupun punya kelebihan, tapi belum diakui sebagai pakar hadis. Belum. Belum diakui oleh ijma' ulama, belum. Tapi kalau yang lain-lain, itu sudah diakui. Nah ini Imam Muslim. Dalam sahihnya. Ya, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dan mendapati sejumlah sahabat sedang duduk dalam sebuah halaqah. Nabi SAW keluar, kemudian ketemu sahabat lagi duduk-duduk. Ketemu sahabat lagi duduk-duduk. Melihat hal tersebut, Rasul SAW bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk di sini? Seperti kita sekarang ini, duduk-duduk di sini kan? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Dijawab oleh sahabat, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah dan memujinya atas hidayah dan karunia yang Ia berikan kepada kami untuk memeluk Islam. Jawab para sahabat, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada mereka dengan bersumpah, demi Allah, apakah hanya itu yang buat kalian duduk di sini? Ini Rasul enggak ngajarin loh ya. Sahabat duduk-duduk sendiri, zikir-zikir sendiri, Rasul lewat lihat, nanya, kenapa kalian duduk di sini? Ada apa? Kami duduk berzikir kepada Allah ya Rasulullah, bersyukur dikasih hidayah masuk Islam. Sama Rasul disumpah, demi Allah, kalian duduk karena ini, karena mau syukur sama Allah, mau berzikir kepada Allah, hanya itu tujuannya. Dijawab oleh para sahabat dengan sumpah, demi Allah, hanya itulah yang buat kami duduk di sini. Jawab mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakinnahu atani jibrilu fa akhbarani annallaha azza wajal yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya sumpahku tadi bukan karena berprasangka buruk kepada kalian. Akan tetapi Jibril tadi datang menemuiku dan menyampaikan bahwa Allah Azza wa Jal sedang membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Ini hadis disahihkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Hadis ini merupakan hadis sahih yang tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi oleh perawi-perawi lainnya. Dalam hadis di atas tampak jelas bahwa sejumlah sahabat membuat halaqah di luar kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nabi enggak ngajarin, Nabi enggak ngasih contoh, sahabat ngarang sendiri. Buktinya apa? Rasul heran. Rasul heran, kenapa dulu di sini ada apa ini? Nanya, ini apa ini? Kalian lagi berbuat apa? Itu Rasul bertanya. Kalau itu suatu yang lumrah, suatu yang biasa, suatu yang diperintahkan, kira-kira Rasul nanya enggak? Enggak akan nanya, karena ini enggak biasa, enggak lumrah, enggak diajarkan, sahabat buat sendiri, maka Rasul nanya. Hasilnya apa? Dimarah sama Rasul. Dikatakan, kalian berbuat bid'ah. Saya enggak ngasih contoh, kalian neraka. Enggak, Rasul justru berkata, bersabda, Malaikat Jibril barusan datang ke sini, memberitahukan Allah lagi membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat. Bukannya dicaci, bukan dimaki, bukan dimarah, justru sama Rasul. Oke, ini bagus nih. Dibangga-banggakan kalian oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ini produk bid'ahnya para sahabat. Rasul masih hidup, sahabat udah ngarang-ngarang sendiri. Nah, kalau Rasul udah meninggal bagaimana? Ya ukurannya sama. Rasul tuh enggak pernah meninggal. Rasul itu selalu hidup, sunnahnya selalu hidup, ajarannya selalu hidup. Ya tinggal nanya sama hadisnya. Sesuai enggak dengan hadis? Gitu loh maksud ulama. Gitu aja kok repot. Gitu. Maksud ulama seperti demikian. Nanya nih sama Rasulullah. Rasulullah masih ada. Masih ada. Tanya tuh pada hadisnya. Ada enggak larangannya orang kumpul-kumpul baca tahlil? Ada enggak? Ada enggak larangannya orang kumpul-kumpul baca Yasin? Ada enggak? Ada enggak anjurannya orang kumpul untuk banyak baca Al-Quran? Ada enggak? Ada enggak anjurannya orang untuk berbanyak kalimat La ilaha illallah? Ada enggak? Jelas semua itu ada. Yang enggak ada larangannya. Gitu aja kok repot. Jelas? Alhamdulillah. Ini kalau diterus-teruskan nanti semakin sumuk di rumahnya. Ya, ini melebihi batas. Tadi saya bilang jam 9.04 ya. Sekarang jam 9.24. Nah, sisa waktu kita ngaji kitab Tahajjul Arus. Ya, jadi yang pengen beli buku ini Ahlul Bid'ah Hasanah, ini buku memang sengaja saya cetak lagi dan saya harapkan semua orang belajar buku ini. Ya, belajar buku ini. Karena kalau belajar buku ini insyaallah enggak bingung lagi dengan bid'ah. Kita ini harus jadi orang umat yang cerdas, yang pintar gitu loh. Ya, yang pintar, yang cerdas belajar. Ya, belajar dan kita ajarkan kepada orang lain biar kita tidak nanti kalau pengajian cuman bahasnya ceramah mau bahas bid'ah tok gitu ya. Emangnya Islam tuh cuman itu gitu ya. Kita nih punya tugas bagaimana menjelaskan birrul walidain, bagaimana menjelaskan silaturahim, bagaimana menjelaskan tentang salat. Ini banyak kita nih yang salatnya belum benar, menjelaskan tentang wudu dan lain sebagainya. Udah yang begini-begini enggak usah diambil terlampau berat ya, tapi kita buat sistematis. Ya, dakwah yang sistematis ini lewat taklim seperti ini terus berkesinambungan kita jelaskan sedikit-sedikit, selebihnya kita belajar yang jauh lebih penting. Setuju? Harus setuju. Saya mau nanya, suka enggak diajak baca begini? Kalau baca bukunya sendiri sama saya jelaskan beda atau sama? Oh, beda. Ya, nanti bukunya dibeli itu saya jelaskan gitu. Promosi iklan. Ya itu kan buku ini kan warisan, kalau kita meninggal anak-anak kita, cucu kita kan tetap akan punya buku tersebut. Sebetulnya kalau kita nyimpen buku yang bagus, yang benar, yang baik, asal jangan buku yang aneh-aneh ya. Ya, buku yang bagus, benar dan baik itu sudah amal jariah tersendiri. Niati ini biar cucu saya nanti ngerti kalau bapaknya ini doyan tahlil, kakeknya doyan tahlil, kakeknya ini ahlu sunnah wal jamaah, pengikut amalan para wali. Biar ngerti, kalau enggak gitu nanti enggak ngerti. Kita lanjutkan bahas kitab Tahajjul Arus. Ya, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Allahu ta'ala hikayatan an Ibrahim al-Khalil alaihi salam alaihi wa ala nabiyyi Muhammadin afdhalus shalah wa atamis salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Famabhumu hadza anna man lam yattabi'hu laysa minhu. Wa qala ta'ala hikayatan an Nuh alaihi wa ala nabiyyina al-mustafa azka shalah wa salam inna bani min ahli. فأجابه سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا كسلمان الفارسي رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت ومعلوم أن سلمان من أهل فارس ولكن بالمتابعة قال عنه صلى الله عليه وسلم تعليما فكما أن المتابعة تثبت الاتصال كذلك عدمها تثبت الانفصال. Nanti kita lanjutkan. Ini yang mau saya bahas cuman satu kalimat. Hikayatan an Ibrahim al-Khalil. Hikayatan an Ibrahim al-Khalil. Allah mewahyukan menceritakan tentang Nabi Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim itu dapat julukan yang enggak dimiliki oleh nabi lain sebelum dan setelah Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu dapat julukan al-Khalil, Khalilullah, kekasihnya Allah. Cuman beliau yang punya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya baru julukan itu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau dari dulu Nabi udah seperti itu, tapi artinya secara zahir, ya julukan itu melekat. Yang bisa mengungguli Nabi Ibrahim hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ya'qub, siapapun itu di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalil itu bagaimana? Khalil itu kekasih, bukan sembarang kekasih. Kalau Allah enggak bisa dimisalkan dengan manusia ya. Tapi di manusia yang namanya kekasih dalam bahasa Arab Al-Khalil, itu seorang yang dua jasad, satu tubuh. Gimana ini? Dua jasad, satu tubuh itu bagaimana? Kalau yang satu dicubit, yang satu terasa. Jenengan udah begitu belum? Hah? Yang ngaku I love you nih. Hah? Kalau yang satu dicubit, yang satu terasa sakit enggak? Belum terasa kan? Itu pernah ada tujuh orang bersahabat. Tujuh orang bersahabat. Dibuktikan benar. Yang satu disobek tangan kan. Tangan kanannya ini disobek dikit. Biar keluar darahnya. Keenam yang lain langsung keluar darah dari tangan kanannya di tempat yang sama. Ya, ini yang namanya khalil begini. Sudah apa namanya? Menyatu. Ya, sudah menyatu. Dan ini enggak gampang. Enggak sembarang orang yang bisa. Dan Nabi Ibrahim dijuluki Allah Khalilullah. Kenapa? Karena beliau betul-betul meniadakan dalam dirinya segala sesuatu selain Allah itu enggak ada. Yang ada cuman Allah. Sedikit kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit kita kenang. Karena kita akan entah lagi masuk Idul Adha. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ringkas saja. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api Namrud. Apinya kita tahu semua besarnya seperti apa. Sudah sering saya jelaskan. Besar api itu kalau ada burung yang terbang 1 mil, 1,5 kilo di atas api tersebut, si burung akan mati terpanggang gosong. Bisa kita bayangkan itu apinya sebesar apa itu? 1,5 kilo, kalau apinya di alun-alun kira-kira di sini kepanasan enggak? Kepanasan. Tinggi udara, lihat di tafsir Qurtubi dan tafsir yang lain. Mil, 1,5 kilo di atas udara, itu burung terbang akan mati terpanggang. Nah, terus apinya ini bagaimana sifatnya? Masyarakat diperintahkan oleh Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan kayu bakarnya itu dikumpulkan selama 1 bulan penuh. Bisa kita bayangkan sebanyak apa kayu bakar yang terkumpul? Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Terus tempat yang digunakan untuk menampung kayu bakar, kompornya nih. Ya, kompornya. Apakah kompornya? Kualinya itu kompornya, anglonya, kalau orang Jawa bilang anglonya. Itu alun-alun digali, dikeduk. Alun-alun dikeduk, kemudian diisi kayu. Jadi kompornya gedenya sealun, alun-alun. Ya. Terus disumet, nyala. Ya kira-kira kalau apinya 1,5 kilo, pantas gak? Pantas. Timbul pertanyaan, Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke sana. Masa, anu Ibrahim, kamu jalan sendiri ke sana, ya gak mungkin loh. Nah kalau diantarkan, yang antarkan belum sampai udah mati duluan. Ya kan, terus gimana nih cara naruh Nabi Ibrahim? Bingung waktu itu Namrud, bingung. Kenapa bingung? Nah apinya panas, jarak jauh udah terbakar. Kalau Nabi Ibrahim dibawa ke sana, yang bawa juga ikut mati belum sampai. Berarti nanti Nabi Ibrahim gak jadi terbakar, lari duluan. Ya, suruh jalan sendiri ya gak mungkin. Terus gimana? Nah setan menjelma, membisiki jadi manusia. Bisiki seorang dari bangsa Kurdi. Ya itu bisa dicek di tafsir Qurtubi. Dari bangsa Kurdi dibisiki. Dah buat saja ketapel raksasa. Itulah ketapel raksasa pertama di dunia. Menjanik. Kalau kita lihat film-film kolosal kuno itu ya. Ada yang seperti itu Angry Bird itu ya. Tahu? Tahu itu? Nah seperti itu kan? Ya kan? Tahu Angry Bird? Maksudnya gak tahu zaman segini gak tahu Angry Bird. Ustaz juga tahu gitu loh. Tarik begini. Lempar ya. Dikasih ide, akhirnya dibuat nih ketapel raksasa ala Angry Bird ya, dibuat. Nabi Ibrahim ditaruh di situ, dah diikat ditaruh di situ, ditarik, siap untuk dilemparkan. Berbondong-bondong makhluk Allah pembela Nabi Ibrahim satu demi satu datang laporan. Kalau kita Pak Yai niku dawuh gitu kan, siap bantu Pak Yai gitu. Ini bayangkan malaikat yang jaga angin, Nabi Ibrahim sendika dawuh, saya kirimkan angin ya biar apinya padam. Coba nih, yang ngadep malaikat. Kita yang mau nolong kita siapa misalnya? Fulan. Ya wis awake kuru cengkring sisan gitu. Udah enggak bisa apa-apa. Ini malaikat penjaga angin, mau bilang kirimkan tornado, puting beliung. Malaikat nih ngomong. Gimana? Kita dapat perintah dari Allah untuk bantu jenengan. Kita kirimkan angin. Jawabannya apa? Oh enggak. Enggak perlu, terima kasih. Malaikat penjaga hujan. Kita kirimkan hujan. Enggak perlu, terima kasih. Malaikat Jibril bingung ini. Ini semua malaikat mau nolong ditolak sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim nolak? Nanya ini malaikat Jibril. Loh, kamu ditolong kok nolak kenapa? Ijab ilmuhu bihali kafani an su'ali. Ya. Allah itu yang saya cintai. Biar Allah yang ngurus saya. Kan Allah maunya begini. Ya udah saya terima. Kamu minta tolong sama Allah. Saya butuh pertolongan Allah, bukan pertolongan makhluk. Kamu minta tolong sama Allah. Ya ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah kan ngerti kondisi saya bagaimana. Saya enggak perlu ngomong, Allah udah tahu. Jangan ditiru loh dia. Jangan, ini adegan berbahaya nih. Ini hanya khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, jangan kita tiru. Allah udah ngerti saya bagaimana, saya enggak perlu minta sombong gitu kan. Sombong, ini Nabi Ibrahim lain. Oh, kita ini baru apa namanya? Ngaku enggak perlu minta tolongnya Allah, kepleset cipis bengak-bengok, tolong gitu. Kan Nabi Ibrahim betul-betul pada makam tawakul yang betul-betul sejati, beda, jangan disamakan dengan kita, betul-betul gak ada keluhan, gak ada kesah, gak ada keluh, gak ada kesah, betul nyambung kepada Allah hatinya, totalitas. Jangan kita ngaku-ngaku udah sama dengan Nabi Ibrahim, nyium aromanya aja belum, mampu ya urung kok ngaku-ngaku, jangan ngaku-ngaku. Nabi Ibrahim AS mengatakan ilmu bihari kafani an suali, udah saya gak perlu ngomong sama Allah, Allah udah ngerti saya bagaimana. Ini bahasa cinta khalil ya begini. Ya, orang yang saling mencintai ya begini nih. Ini si hamba sangat cinta sama Allah. Allah cinta sama aku kok. Ya Allah, kalau kamu pengen aku memang meninggalnya terbakar, biarlah aku terbakar. Yang penting kamu enggak marah sama aku kan ya Allah. Aku ridho, aku senang kok ya Allah. Nah, coba ini bahasanya begitu. Ini bahasa orang lagi jatuh cinta. Jangan begitu kalau lagi jatuh cinta. Ya. Bu. Ibu cinta sama bapak tengah mati atau sampai mati? Abu, sampai mati bu. Cintanya ibu sampai mati. Hati-hati bapak-bapak, ibu bilang cintanya ibu sampai mati. Jadi kalau bapak mati, ibu kawin lagi. Oh, cintanya sampai mati kok. Bukan sampai setelah mati. Jangan bu, cinta sampai ke dalam surga ilahi. Ya. Cintanya apa? Sampai ke surga, bukan sampai mati. Nah ini Nabi Ibrahim, dilempar, singkat cerita, dilempar. Karena pasrah total kepada Allah, Allah pun mengatakan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, ya narukuni bardam wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Khusus buat Nabi Ibrahim, dingin dan menyelamatkan. Itu ada permisalan di situ. Orang yang tadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri hamba Allah dia begitu, yang Maha Pengasih, hambanya Allah Maha Pengasih. Kalau ketemu orang jahat, ya, subhanallah, dengan akhlaknya yang mulia, kejahatan orang itu menjadi dingin seperti api Namrud menjadi dingin dalam menyelamatkan. Orang yang jahat tadi karena tersentuh dengan akhlak yang mulia berubah jadi teman yang luar biasa. Ini ada hikmah dari ulama seperti itu. Api panas tapi berubah jadi dingin dan menyelamatkan. Hebatnya khusus buat Nabi Ibrahim. Ini penting diperhatikan. Kenapa? Karena api itu terus membakar kayunya. Jadi api itu masih panas. Apinya masih panas dan sangat panas. Membakar kayu. Kayu terbakar habis. Tapi buat Nabi Ibrahim apinya dingin dan menyelamatkan. Kok bisa ya? Aneh enggak? Aneh. Tapi teknologi Al-Quran ini dipakai oleh orang-orang barat untuk membuat AC. Kulkas. Kulkas itu belakangnya panas atau dingin? Dengan pegang berani enggak belakang itu? Tempelkan terus. Berani enggak? Panas. Kan proses membakarnya tetap terjadi. Tapi yang dihasilkan dingin atau enggak dingin? AC. AC itu panas enggak itu? panas, tapi yang dihasilkan dingin atau panas? Dingin. Iya, seperti itu. Dingin tapi menyelamatkan. Sifat membakarnya masih tetap membakar. Nah, hasilnya apa? Singkat cerita, selamatlah Nabi Ibrahim. Dari situ Nabi Ibrahim kemudian pergi ke Syam. Setelah selamat pergi ke Syam, sekarang Syria. Di situ beliau berdoa, Rabbi habli minas solehin. Minta anak yang soleh. Pertanyaan, kita udah minta anak soleh belum? Yang ngaku-ngaku udah minta anak soleh, anaknya dikasih nama siapa? Kalau mau pengen anaknya soleh, ya dikasih namanya, nama orang yang bila medali. Saya Tony. Kenapa? Ya itu dia. Namanya siapa? Iblis. Lengkapnya Iblis. Repot. Naudzubillah min. Kasih nama anak, jangan nyontoh artis, nyontoh aktor-aktor barat, aktris. Bukan. Contohlah para ulama. Contoh nama-nama yang islami. Ini namanya kita pengen anak yang soleh. Tuh. Kemudian saya mau nanya lagi. Pengen anak yang soleh. Ngapunten nih. Buat para remaja yang sudah menikah atau baru akan menikah, doanya udah hafal belum? Namun doanya aja gak dihafalkan, anaknya mau soleh gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jadani syaitan wajadani syaitan marazak tanah. Habib kok hafal? Kok udah hafal nih? Ya. Harus hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jadani syaitan wajadani syaitan marazak tanah. Kalau sampai doa ini tidak dibaca ketika berhubungan dengan pasangannya, yang terjadi setan ikut bermain di situ. Terus nanti anaknya anak siapa? Diragukan nih anak bapaknya atau anak setan nih. Syukur-syukur kalau campuran. Nah, kalau enggak campuran, murni anak setan kan repot. Repot enggak ini? Repot. Ini mau anak soleh. Ya upaya yang benar. Anak soleh itu mahal. Anak soleh itu enggak murah. Anak soleh itu menyelamatkan dunia sampai akhirat. Anak soleh bahagiakan dunia akhirat. Ya kita harus mati-matian usaha biar dapat anak yang soleh. Capek, ya enggak apa-apa. Karena nilainya sangat luar biasa. Doa. Rabbi habli minas solehin. Jangan mandek. Doanya aja enggak kita ini. Rabbi habli minas solehin. Minta anak soleh. Dikasih sama Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira pada Ibrahim. Kami memberinya anak yang halim. Jadi belum alaihissalam halim. Halim itu atasnya sabar. Dijiwit kesakitan, tapi bisa nahan diri, itu namanya sabar. Kalau halim bagaimana? Halim itu seperti orang yang pergi ke dokter disuntik. Sakit enggak? Suntik. Sakit. Dicabut gigi, sakit enggak? Sakit. Setelah dicabut gigi, bilang sama dokternya, terima kasih Pak Dokter, bahkan bayar. Betul enggak? Untu wis hilang, gotel, apa? Begini-begini kan ya? Setelah itu bilang terima kasih, pakai mbak, bayar mesem sama dokternya walaupun dipaksa-paksa aja ya kan. Tetap senyum. Orang halim begitu. Disakiti seperti apapun, keluarnya adalah pekerti yang teramat sabar dan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini orang yang halim. Halim. Jadi Nabi Ismail belum lahir, udah dapat julukan halim. Singkat cerita, dapat anak. Dalam usia yang masih selesai menyusui. Masih awal, ya masih awal. Masih bayi. Seneng-senengnya orang tua anak. Anak umur 2 tahun itu kan mulai ngomong gitu ya. Mulai ngomong, lucu-lucunya anak. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah. Kenapa? Karena ini kekasih Allah ini gak boleh. Di dalam hatinya ada anak, di dalam hatinya ada istri, di dalam hatinya ada manusia, gak boleh. Di hatinya hanya boleh ada Allah, anak, istri, apapun gak boleh ada. Gak boleh ada. Bawa istrimu, bawa anakmu tinggal di Mekah. Saya mau nanya, Mekahnya udah ada? Belum jadi kota, Bilbakah baru sekedar nama. Apa itu? Padang Sahara. Tumbuhannya hampir enggak ada, air jelas tidak. Tidak ada rumah, belum ada. Ka'bah baru pondasi dan tertutup. Ya, dan tertutup. Berangkat ke sana. Singkat cerita, dibawa ke sana. Coba direnungkan nih. Ini ujian yang luar biasa. Dibawa ke Mekah, ditinggal di situ. Tinggal. Ditinggal di situ, pergi Nabi Ibrahim. Ngomong enggak sama istrinya? Istriku, maaf ya, saya harus ninggal kalian berdua di sini loh. Ini soalnya diperintah sama Allah ya. Yang tenang ya, jangan takut, jangan khawatir. Ngomong gitu enggak? Enggak. Jalan meluyur begitu saja, ditinggal istri dan anaknya. Istrinya kemudian teriak. Manggil dengan suara yang lembut, bukan teriakan ibu-ibu zaman sekarang. Kak, lembut. Suamiku, kenapa kami ditinggal di sini? Suaminya diem, gak jawab. Nanya lagi, suamiku, kenapa kami ditinggal di sini? Gak jawab. Suamiku, kenapa kami ditinggal di sini? Gak jawab. 3 kali gak jawab, ini kalau istri yang pinter, yo mikir. No, bucu sing bodoh, yo ora mudeng-mudeng. Paham? Kalau gak dijawab, yo mikir, kan begitu. Maka ini... Ibunya Nabi Ismail mikir. Dan mikirnya itu langsung jawaban. Allah amaraka bih. Jawabnya cuman begini dok. Enggak pakai ngomong iya, maaf ya. Enggak. Mantuk. Iya. Gitu. Iya. Saya mau nanya. Ini kalau terjadi pada ibu-ibu zaman sekarang, kira-kira yang terjadi apa? Coba bagaimana ya? Nilainya istri Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini luar biasa enggak ini? Luar biasa. Pantas toh kalau anaknya Nabi Ismail. Ya kan? Hasilnya apa? Istri ini ngomong, silakan pergi wahai suamiku. Jangan khawatir. Allah pasti akan ngurusi kami. Ini loh luar biasa. Kenapa istrinya ngerti ini, suaminya juga lagi bingung. Suaminya ini berat ninggalkan apa namanya anak dan istrinya. Suaminya ini lagi dalam apa namanya ujian. Jangan ditambah dengan tego yo kowe yo. Aku mbok tinggal di antara anak terus kok mangane opo ini? Wis wong mumet jadi tambahi. Inilah orang-orang zaman sekarang. Sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono padha wae. Ayo betul atau betul? Betul. Siapa kah itu? Orang ada di sini enggak? Siapa? Ya kita semua ini. Enggak usah ngomong orang lain, ya kita semua. Semua ini. Ini enggak. Silahkan kamu pergi, jangan khawatir. Allah pasti akan ngurus kami di sini. Ini luar biasa. Suaminya mantap berangkat pergi. Cuman enggak sembarang pergi, mampir di atas gunung, noleh ke arah Mekah, angkat tangan. Ya kan angkat tangan, doakan ya Allah, kirimkan orang ke sana, beri buah-buahan, jadikan mereka itu bisa mendirikan sholat. Siapa yang paman tabi'ani, nanti kalau keturunanku ini ikut sama aku, maka itu dari kelompok aku benar-benar keturunanku ya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di Al-Quran, singkat cerita. Dah pergi Nabi Ibrahim. Umur 10 tahun, 12 tahun. Ya, tapi sebelum itu, setelah ditinggal, air habis, anak nangis. Nabi Ismail masih bayi, ibunya bingung cari minum, tapi air tidak, enggak ada. Lari ke sofa, lari ke marwah. Di sofa dilihat enggak ada, di marwah dilihat enggak ada. Lihatnya bukan di sofa di marwah, di sofa di marwah jelas enggak ada. Maksudnya naik sofa marwah itu inguk-inguk. Dari atas bukit sofa lihat ke sekeliling. Dari atas bukit marwah lihat ke sekeliling. Sejauh mata memandang tidak ada manusia. Jadi gak ada yang bisa menolong. Tapi sang ibu gak putus asa. Tetap lari ke sofa. Tetap lari ke marwah. Karena orang diam tidak bergerak alias gak mau usaha. Ini merupakan sebuah pengangguran yang tercela dalam syariat. Meskipun dalam kacamata mustahil. Jangan berhenti untuk usaha. Karena gak ada yang mustahil kalau kita gantungkan harapan ini kepada Allah. Gak ada yang mustahil. Jalan terus gantungkan harapan kepada Allah. Itu udah gak ada ya gak apa-apa lihat lagi. Di marwah udah gak ada orang gak apa-apa lihat lagi. 7 kali sofa dan marwah. Allah kirimkan rezeki tepat gak jauh-jauh. Di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Muncul air zam-zam yang abadi sampai hari ini. Dan itulah yang menjadi penyebab kota Mekah dikenal manusia. Karena setelah ada air muncullah burung-burung ke sana. Ada burung yang di sana. Musafir lihat ada burung. Musafir pun mampir. Musafir yang mampir butuh air. Bayar dengan kambing. Bayar dengan makanan. Dengan buah-buahan. Bayar dengan tenaganya dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Ismail dan ibunya hidup dengan rezeki yang turah-turah tanpa usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diurus enggak sama Allah? Diurus. Enggak punya apa-apa, jadi konglomeratnya Mekah. Enggak punya apa-apa, jadi konglomeratnya Mekah. Jadi gubernurnya ini yang punya. Karena yang punya air, yang menemukan itu aturan zaman dulu, yang menemukan dia yang punya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Nabi Ismail ketika berumur kurang lebih 12 tahun, Nabi Ibrahim kangen. Bisa bayangkan enggak? Kira-kira perasaannya bapak ini bagaimana ya? Sekian 10 tahun enggak ketemu anaknya. Ya, belasan tahun ya, belasan tahun enggak ketemu anaknya. Entah 10 tahun, entah 9 tahun enggak ketemu anak. Kira-kira kangen enggak? Kangen. Coba jenengan yang jadi bapaknya, kangen enggak? Kalau jenengan mungkin enggak kangen ya. Ini Nabi Ibrahim kangen benar nih sama Nabi Ismail karena anak pertama dan itu anak pertama dan diharapkan benar. Ishak belum muncul. Ya, Nabi Ishak belum muncul. Datang ke Mekah, bayangkan nih, pengen ketemu anak, pengen ngobrol sama anak, pengen kangen-kangenan. Dalam perjalanan ke Mekah, dapat mimpi dari Allah, sembelih anakmu. Coba, gimana cara si bapak menyampaikan kepada anaknya? Baru ketemu anak, ngapunten sih, saya mau nyembelih kamu, begitu. Ini ujian yang berat atau ringan nih? Sangat-sangat berat. Berangkat Nabi Ibrahim, mantap. Ketemu dengan Nabi Ismail. Ya, ketemu dengan Nabi Ismail. Diabadikan di Al-Quran, per dialog dua orang yang luar biasa ini. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fandur madza tara. Wahai anakku tercinta, aku mimpi menyembelih dirimu, coba lihat bagaimana pendapatmu. Anaknya yang jawab, santai jawabannya. Kalau bahasa kita kok seakan-akan gitu aja kok repot toh Pak gitu. Ya abatif almadumar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, tuntaskan. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Pertanyaan. Kita mendengar kalau sembelihan itu akhirnya diganti kambing ya. Iya. Jangan dikira langsung diganti kambing. Enak benar ujiannya. Udah diganti kambing. Bukan begitu. Dilakukan tuh penyembelihan. Nabi Ibrahim buktikan. Anak itu dibuka bajunya. Diterlentangkan. Pisau diasah setajam-tajamnya. Kemudian pisau itu digorokkan ke leher Nabi Ismail alaihi salam sesuai dengan perintah Allah. Ketika digorokkan, leher ini dibuat seperti besi baja yang kebal terhadap pisau sehingga tidak ada luka sedikit pun. Kata Allah, sudah engkau benarkan mimpi tersebut, engkau lakukan perintah itu. Sekarang diganti sembelih saja seekor kambing. Didatangkan kambing dari surga disembelih. Kemudian itu diabadikan sampai zaman sekarang. Saya mau nanya. Tahu enggak hikmahnya? Saya baru dapat hikmahnya tadi khutbah Jumat. Ya, saya kemarin di Jakarta dapat pesan dari Syekh Hisham Al-Qabbani. Kamu bawa pulpen, bawa kertas. Kalau ketika membahas Al-Quran dapat pemahaman, yakini saja. Jangan bingung, jangan takut. Itu dari guru kamu. Jadi catat. Nanti jadi buku tersendiri. Itu dari guru kamu. Jadi jangan bingung. Nah. Ini termasuk yang saya dapat tadi ketika khutbah Jumat. Ini hikmah. Sembelih putranya kan? Iya. Sembelih putranya. Artinya apa? Nabi Ibrahim betul-betul sudah menghabiskan dalam dirinya ini. Putranya tidak ada. Rela mengorbankan putranya. Rela mengorbankan istrinya. Tidak ada rasa berat hati sedikit pun untuk Allah Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita sembelih rasa cinta kepada keluarga kita, kepada dunia kita, kepada pekerjaan kita, dan kita utamakan Allah tuh. Ini nyembelih itu maksudnya itu. Nafsu kita udah disembelih belum? Udah belum? Belum. Nah, sholat sama 1M pilih mana? Ini contoh-contoh aja nih. Jadi masih banyak nafsu di dalam diri kita yang belum kita sembelih. Tugas kita sekarang menyembelih itu. Nafsu ini korban yang sebetulnya begitu. Mengkorbankan bukan kemudian istrinya disembelih. Ngawur loh ya. Ini salah dengar, salah apa namanya penafsiran tambah terjadi kekacauan nanti. Maksudnya rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada istri, rasa cinta kepada suami, rasa cinta kepada teman, rasa cinta kepada pekerjaan yang itu melebihi cintanya kepada Allah harus kita singkirkan semuanya. Jadikan cinta itu hanya untuk Allah. Cuman itu maksudnya nyembelih kurban. Bisa dipahami? Tiap tahun nyembelih kurban tapi kita enggak paham maksudnya. Ya, tiap tahun nyembelih kurban tapi enggak paham maksudnya. Kita rela nih harta ini untuk Allah. Jangan nanti nyembelih korban tuh berbangga-banggaan. Wah, aku kayaknya sapi telu. Ayo sebutkan loh, aku loh sapi telu. Ini namanya bukan nyembelih nafsu tapi nyembah nafsu, nyembah nafsu. Hilang itu esensi kurban tersebut. Alhamdulillah. Besok Jumat depan kita akan lanjutkan. Alhamdulillah. Jam 10 kurang 7 menit. Ya. Nah. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. Sumuknya kerasa enggak? Kerasa. Semuanya kerasa ya. Alhamdulillah. Ini memang ruangan harus ditambah apa lagi nih biar tambah AC. Tambah AC digelet terus nanti. Ya, insyaallah nanti saya atur gimana caranya biar lebih dingin ya. Gimana caranya lebih dingin. Ibu-ibu kesumuk enggak, Bu? Sumuk. Oh, ini kalau ibu-ibu sumuk, bapak-bapak sumuk berarti tengah malam nanti mungkin mau hujan. Insyaallah ya, mungkin. Soalnya ini kampung-kampung udah banyak minta hujan nih, banyak sawah kering ya. Banyak sawah kering. Ya semoga nanti malam insyaallah hujan gitu ya. Hujan yang bawa barokah, bawa rahmat. Nah, ini kita harus akhiri sekarang. Coba bayangkan nih, ini permintaan doa segini banyak ini. Bacakannya gimana? Saya baca sebisanya ya. Doa untuk Ananda, Nailul Munah dan Lu'atul Farihah. Ya, kemudian Ibu Siti Rahmah, Nur Khairuddin dan Tri Astuti. Kemudian keluarga Siswanto dan Rina. Begini sajalah. Ini kan sudah dicatat ya. Sudah dicatat, sudah minta doa, sudah ditaruh di sini. Berarti apa namanya? Allah sudah tahu niatnya yang mencatat. Nah, kita pakai ilmu doa yang praktis. Ini namanya ditumpuk, kemudian dipegang. Kita niati, kita doai. Masa teknologi zaman sekarang kalah sama zaman dahulu? Ya enggak? Oh, ini sekarang teknologi doa model baru. Bid'ah ini. Iya. Ini ya. Ya Allah, kami akan baca Al-Fatihah dengan niat semua yang diniatkan di tangan saya ini yang saya pegang. Ya Allah, apapun itu permintaan, pekerjaan, kesembuhan, hajat, apapun itu ya Allah. Yang ditulis oleh saudara-saudara saya di kertas ini yang saya pegang ya Allah. Wujudkanlah ya Allah. Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang pengen punya keturunan berikan keturunan soleh dan soliha ya Allah. Yang pengen pekerjaan berikan pekerjaan yang barokah ya Allah. Yang pengen hidupnya tenang berikan ketenangan ya Allah. Yang ingin istrinya melahirkan dengan baik berikan kemudian istrinya melahirkan ya Allah. Yang ingin kandungannya dijaga semoga dijaga ya Allah. Jadikan semuanya selamat ya Allah. Jadikan semuanya panjang umur, sehat walafiah, dunia wal akhirah ya Allah. Ya Rabbi, kujudkanlah hajat saudara kami ini ya Arhamar Rahimin dengan berkat sab'ul mathani, sab'il mathani. Al-Fatiha al-Mu'adzamah ya Arhamar Rahimin. Taqabbal hadhi da'wat al-hadziniyah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya umumkan insyaallah kalau enggak ada aral melintang, Jumat yang akan datang saya akan terbitkan buku saku enggak tebal tipis, judulnya Solawat Jalan Selamat. Solawat Jalan Selamat, kumpulan solawat ya Nabi dan para wali. Jadi solawat Nabi dan para wali. Insyaallah Jumat depan ada. Nah, sekaligus buku itu akan saya ajak untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Jadi Jumat depan majelisnya membaca solawat yang ada di buku itu semuanya untuk pembuka majelis. Ya, semuanya untuk pembuka majelis itu ada banyak solawat. Saya buat enggak terlampau tebal, tidak terlampau tipis. Solawat dengan fadilah-fadilahnya. Juga ada teks Latinnya. Jadi yang belum bisa baca Arab bisa baca teks Latinnya. Harganya saya juga belum tahu. Yang jelas insyaallah semurah-murahnya, tidak mahal. Biar segera bisa diamalkan. Jumat yang akan datang. Jadi yang saya juga mau nyetaknya berapa belum tahu. Ini kira-kira di sini berminat enggak ini? Harga sekitar 10 sampai 15.000. Berminat enggak kira-kira? Berminat ya. Saya mau kira-kira ini yang hadir sampai di mana ini? Sampai jalan. Ya karena saya enggak bisa mantau ya. Mas Tommy sampai di mana itu yang hadir? Nih, sebelum saya tutup, saya pengen mendengar 5 menit wejangan dari sahabat dan adik saya Habib Muhammad bin Husin. Walaupun cuma 2 kalimat, 3 kalimat. Habib. 10 kalimat juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Alhamdulillah, sudah banyak ilmu yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan semuanya itu bisa kita amalkan insyaallah. Karena hasil yang terpenting daripada sebuah majlis itu ketika kita pulang dari majlis, kita ini berubah jadi orang yang baru. Kalau keadaan kita tetap sama antara ketika kita hadir dan kita pulang dari majlis, berarti kurangnya efek majlisnya. Jadi kalau keadaan kita ini berubah jadi orang yang baru, jadi paham masalah bid'ah, jadi orang yang mengikuti teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti hasil daripada majlis malam ini nempel sama kita, ada pada diri kita insyaallah. Tadi sudah diterangkan di awal masalah bid'ah. Jadi pemahaman yang keliru itu, orang mengatakan bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Kalau sudah sesat di neraka. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab alaihissalam ngumpulkan sahabat, ngadakan sholat tarawih berjamaah. Belum pernah dilakukan sama Nabi. Bid'ah kan? Berarti masuk neraka. Nah, ini Sayyidina Umar masuk neraka. Ya berarti siapa yang masuk surga kalau begitu? Khulafa Ar-Rasyidin yang nomor 2. Sayyidina Utsman ngumpulkan Al-Quran. Pernah dilakukan sama Nabi? Tidak pernah dilakukan sama Nabi. Al-Quran itu dulu tidak ada titiknya. Jadi kata-kata fakbalu sama faktulu itu sama. Fakbalu artinya terimalah. Faktulu artinya bunuhlah. Itu sama hurufnya. Dikasih titik sama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ada yang mengatakan lagi cerita yang lain, Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu yang ngasih titik. Akhirnya baru bisa dipahami dengan baik. Setelah itu, karena orang bacanya takut gak benar, dikasih harokat. Dikasih harokat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Dikasih, kamu terikun saya ya. Kalau mulut saya buka, itu namanya harokatnya fathah. Kata ba. Terakhirnya buka kan. Nah, harokat fathah ini dari kata fathah, artinya membuka. Dan nanti harokat kasroh, harokat domah, harokat jazm atau sukun. Dibuat, kalau seandainya tidak ada orang yang ngasih harokat, bisa tidak kita baca Al-Quran? Yang ngomong betah-betah bisa tidak baca Al-Quran? Ada harokatnya tidak bisa, apalagi tidak ada harokatnya. Lah ya, ini kadang yang repot itu orang kadang baru dapat hadis. Dapat hadisnya dari mana? Dari brosur. Ustadznya brosur jadi. Nanti ceramah ngalor ngidul. Apalan ayat Qur'annya ya cuma 6. Urut sama kalender. Januari, Februari ada ayatnya. Ya itu yang dihafalkan. Ulang tahun doa angkal Yahudu. Itu dong ayat-ayatnya. Nah ini kalau kita ngikuti orang-orang yang semacam ini ya susah jalannya kita. Tadi diterangkan Imam Syafi'i. Orang hebat. Imam Nawawi. Ada lagi imam-imam yang lain. Para ahli hadis. Ini imam-imam ini nasabnya jelas, sanad ilmunya jelas. Ditanya mbah-mbahnya sampai ke atas itu tahu mereka. Sanad ilmunya, Anda dapat ilmu ini dari mana? Oh, guru Anda dapat dari mana? Itu mereka jelasin sanad ilmunya sampai Rasulullah bisa. Yang ngomong bid'ah-bid'ah ini. Coba ditanya, mbahmu yang nomor 5 siapa? Ini grojokan sewu ngono paling. Jadi ikuti, kita ikuti. Katanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, walzam kitab Allah, wadba' sunnatan, waqtad hadakallahu bil asrafi. Lazimi kitab Allah, maksudnya apa? Ikuti Al-Quran, kemudian ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ikuti para salaf. Salaf itu para pendahulu kita yang soleh. Kita ikuti jalannya mereka, ini kuncinya selamat insyaAllah. Mungkin cukup ini dari saya. Hadza min akumunkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Jumat yang akan datang, silakan ikut sholawat dulu, baru kita apa namanya ngaji. Ngajinya dua kitab, cocok kan begitu? Nanti kalau ini sudah selesai, ganti ahlul bidah hasanah yang kedua. Nanti kalau sudah selesai, saya akan buat buku yang ketiga. Setuju? Selesai buat buku yang keempat. Selesai buat buku yang ke tidak selesai nanti. Buku lain. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi bagi yang belum punya buku ini, pengen ada di depan. Kemudian yang pengen punya VCD pembahasan bid'ah, saya sudah buatkan VCD-nya di depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.